Dosa-dosamu juga telah menumpuk ibarat gunung disusun menjadi 1000 gunung. Dosamu belum ada ampunnya, Melur. Jangan banyak bicara. Ayo, kenapa kau diam tidak menyerangku? Hah? Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Kurang ajar. Matamu jelalatan seperti kucing mencuri ikan. Aku sedang menikmati tubuhmu yang indah itu, Melur. Oh, tentunya mengasihkan. Ngajar. Hampir saja leherku putus. Ini balasanku. Balas lagi seranganmu, Cakar Maut. Sekarang jangan menyesal. Jaga ini pedang dan jarum-jarum mautku. Kau curang, Melur. Kau tampak gagah, Cakar Maut. Iya, kau tampak gagah. Tapi... Kau gila. Kau masih mampu menyerangku. Tahan. Dadaku. Setan kau, Melur. Kau menghinaku. Kau menghinaku. Awas pedang ini. Kau mau membunuhku. Ayo, Cakar Maut. Kau menusuk lenganku dengan pedangmu itu. Kau kejam, Cakar Maut. Melur tidak berusaha menangkis. Ilmu pelumpuh daya penambah birahi telah mempengaruhinya. Kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Sayang kalau dibunuh. Kenapa kau Cakar? Ataukah kita akan terbang melayang bersama-sama? Iya, iya. Kita terbang bersama-sama. Tapi kau kulumpuhkan dulu. Siapakah yang membuat ulah dan menghalangi maksudku? Sayang aku tidak ada waktu untuk melawanmu. Sampai ketemu lagi, sobat. Tunggu dulu. Astaga, cepat sekali lenyapnya. Setan. Aku menyesal tidak dapat terbang bersama-sama Melur. Benar-benar sial nasibku. Begitu Cakar Maut akan melumpuhkan Melur, bayangan lelaki setengah tua menyambarnya dan membawa pergi. Cakar Maut tidak berhasil mengejarnya. Sementara Raden Saka yang mengintai dari balik gerumbul pohon-pohon hutan melesat mengikuti penolong Melur. Kita tinggalkan Raden Saka dan kini kita beralih ke kaki Gunung Semeru di markas perguruan Kijero. Si Anting Wulan itu sulit untuk dikorek keterangannya. Ya, begitulah guru. Apa tidak sebaiknya kita jebak saja Raden Saka untuk menebus Anting Wulan? Aku belum terpikir ke arah sana. Tapi menurutku, sebaiknya kita pancing Anting Wulan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Supaya dengan jelas dan pasti menunjukkan tempat pusaka itu disimpan. Guru, tidak mungkin kita berhasil. Kita telah melakukan cara itu. Guru sendiri pun tidak berhasil mengorek keterangannya. Kita harus berani mengambil resiko yang terakhir ini, guru. Anting Wulan kita umpan dan kita tukarkan dengan pusaka itu. Kalau Raden Saka menolak, kita bunuh saja. Habis perkara. Ya, aku setuju saja dengan maksudmu, Kijero. Tapi kita harus memperhitungkan untung ruginya. Raden Saka, berbahaya buat kita. Apalagi sekarang terbebas dari pengaruh ilmu penakluk sukma. Selain itu, musuhmu Melur masih berkeliaran mencari sisi kosong untuk menghancurkan dirimu, Kijero. Nah, hal-hal yang sekecil ini harus kau perhitungkan. Oh, lalu apa yang bisa kita perbuat, Guru? Aku yang akan menemui Raden Saka. Oh, kenapa harus Guru yang berangkat menemuinya? Kau tidak bisa menahan emosi. Ilmumu masih jauh di bawah Raden Saka. Itu saja alasannya. Iya, aku memang di bawah Raden Saka. Kau sendiri telah mengakuinya kalau tidak unggulan dengan Raden Saka. Nah, Kijero, di sini kau awasi Anting Wulan sambil terus kau korek keterangannya. Iya, Guru. Perintah akan kulaksanakan dengan baik. Kenapa kau kelihatannya seperti orang bingung? Apa yang terjadi, Kakang? Tujuanku masih jauh, Kendit. Lawan-lawan kita banyak berkeliaran yang mempunyai maksud sama. Tapi pusaka itu pasti sebentar lagi dapat kita miliki. Kenapa kita harus takut? Aku tidak takut, Kendit. Tapi tanganku ini terpaksa akan membunuh perempuan yang berkhianat kepadaku. Melur maksudmu? Iya. Melur sekarang orang yang berbahaya buat kita. Kita tidak main-main sembarangan. Pasti di belakang Melur ada pendekar lain yang juga menginginkan pusaka arca emas. Rupanya pertikaian ini semakin ramai, Kakang. Kita harus mencari peluang agar tidak terjadi bentrokan dengan golongan hitam lainnya, Kakang. Benar, Kendit. Usulmu baik sekali. Tapi golongan lain apa mau tahu dengan kita? Mereka sekarang telah mencium jejak Anting Wulan. Ini yang membuat aku resah dan sulit untuk tidur. Guru kan selalu dekat dengan kita, Kakang. Kenapa kita harus takut? Kalau kita melambari pukulan dan ilmu menjadi satu kesatuan, tentu kekuatannya akan lain. Ilmu bela diri tidak seperti prajurit berbaris. Lalu kekuatannya kelihatan. Ilmu bela diri mempunyai kekuatan sendiri, Kendit. Seperti guru kita tidak bisa melacak Anting Wulan, akhirnya sahabat dari alam gaib dipanggilnya. Nah, itulah ilmu. Satu orang bisa menghancurkan gunung, tapi satu kelompok prajurit belum tentu bisa menghancurkannya. Benar, Kakang. Ya, aku mengerti. Seperti yang aku lihat, Anting Wulan, kalau menurut perhitungan biasa sudah tewas. Tapi kekebalan tubuhnya benar-benar hebat. Dia perempuan sakti yang baru aku temui, Kakang. Nah, kau sendiri sekarang sudah mengerti kalau ilmu silat itu atau ilmu bela diri lainnya mempunyai kekuatan yang sangat rahasia sekali. Rahasia itu hanya si pemiliknya yang tahu. Iya, Kakang. Lalu, apakah sekarang kita teruskan pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Anting Wulan? Sekarang giliranku untuk mengorek keterangannya. Dan tugasmu seperti kata guru, menyiapkan dupa dan sesajen lain. Mungkin nanti atau besok, guru pasti akan memanggil sahabat gaibnya itu. Semuanya sudah aku siapkan, Kakang. Hanya saja guru tadi lupa, terburu-buru untuk mencari Raden Saka. Kalau begitu, kau tunggu saja sampai guru datang. Aku mau mengorek keterangan dulu dari Anting Wulan. Iya, Kakang. Dari tubuhnya mengalir keringat berwarna kehitam-hitaman. Apakah racun-racun di dalam tubuhnya akan segera merenggut jiwanya? Wah, harus dicegah supaya aku dapat mengorek keterangannya. Anting Wulan, kau dengar suaraku? Aku dengar, Kijero. Aku dengar suaramu. Apakah kau akan mengorek keterangan dariku? Bagus. Kau telah mengetahui tujuan. Kau akan sia-sia, Kijero, karena benda itu sudah hangus terbakar. Jangan kau bicara tidak menentu. Apakah kau akan membuat kebohongan dalam dirimu sendiri? Kau ketakutan kalau benda pusaka itu terbakar, bukan? Nah, kalau kau inginkan benda itu, lepaskan ikatanku. Apa kau akan bersiasat? Lalu setelah ikatan itu dilepaskan, kau akan melarikan diri? Tidak. Tidak, Anting Wulan. Aku tidak dapat kubohongi lagi. Kau terlalu licik, terlalu curang. Ada perampok dan pengecut yang ketakutan. Kijeru, kenapa kau beraninya kepada perempuan yang tidak berdaya? Apakah kau takut mati kalau ikatan di dalam tubuhku ini kau lepaskan? Kau menghinaku. Aku tidak takut dengan tikus kecil macam kau, Anting Wulan. Kalau saja aku tidak patuh kepada guruku Nirambi, ku hancurkan kepalamu. Oh, kenapa tidak kau lakukan saja? Aku siap menerima pukulanmu. Dalam keadaan terikat begini, kau tidak mampu melawanku. Aku masih mampu, Anting Wulan. Baiklah, kalau memang kau menghendaki supaya aku menyerangmu, tapi jangan salahkan aku. Dengan pukulannya, aku dapat meminjam kekuatan ilmunya. Eyang Wanayasa pernah memberikan ilmu yang begitu dahsyat kepadaku. Juga dari Laut Selatan, ilmu Banyu Cakrabuana. Kedua ilmu milikku, kugabungkan untuk menyedot pukulan dari Kijeru. Lalu pelan-pelan, aku akan mengusir racun yang merambat pelan di dalam tubuhku ini. Anting Wulan, kau terima ini, ilmu kelambang hitam. Kau akan terjerat oleh pukulan ilmuku ini. Hup! Hai! Kutahan, Kijeru. Hup! Hup! Ya! Ya! Nah, pukulan itu serang. Gila! Gila! Pukulanku amblas ke dalam tubuhnya. Kenapa? Kenapa tenaga ku terus mengalir? Tenaga... tenaga yang kumiliki terserap. Aku tidak bisa menarik pukulanku lagi. Aku tidak bisa menarik pukulanku lagi. Kau setan, perempuan setan. Hentikan sedotan tenagamu. Lepaskan saja supaya terbalik pukulannya. Kau perempuan setan. Kakang, kenapa? Apa yang terjadi, Kakang? Tubuhmu seperti terlempar. Kendir, kau harus hati-hati dengan Anting Wulan. Dia sangat berbahaya. Jangan sekali-kali kau memukulnya. Tenagamu bisa diserapnya. Mungkin dia mempunyai ilmu sihir. Hah? Ilmu sihir? Berarti guru saja yang bisa mengimbanginya. Ayo mari Kakang, masuk dulu ke kamar Semedi supaya tubuh Kakang segar kembali. Iya, Kendir. Dengan meringis menahan sakit, Kijeru dipapah oleh Hyu Kendit ke ruangan Semedi. Anting Wulan memandang dengan senyum sinis. Ya, kita tinggalkan kaki Gunung Semeru. Dan kini kita beralih mengikuti Raden Saka di tengah hutan Welingi. Melur ditolong oleh seorang pengemis rupanya. Siapakah kiranya pengemis Budiman itu? Aku amati saja dari sini. Melur, kau terkena pengaruh ilmu belum budaya, penamah birahi. Kenapa aku ada di sini? Ki Ageng Lindu, kenapa aku di sini? Duduklah dengan tenang. Kerahkan pikiranmu ke satu titik. Aku melihat adanya pengaruh ilmu di dalam tubuhmu, Melur. Iya. Kenapa tubuhku gemetar begini? Kenapa aku ingin kemesraan, Ki? Kenapa? Pejamkan matamu, Melur. Ya, begitu. Aku akan mengusir pengaruh-pengaruh itu dari dalam tubuhmu. Iya, Ki. Nah, aku akan mulai mengusir pengaruh jahat itu. Ki Ageng Dindu. Nama itu pernah aku mendengarnya. Membuatku penasaran. Ku dekati saja kubur itu. Ki Ageng. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menahan perasaan ini, Ki Ageng? Maafkan aku, Ki Ageng. Aku inginkan ada laki-laki yang... Ki Ageng, aduh. Astaga, kenapa kau menurut? Kau seperti diserang oleh orang dari luar. Badanku sekarang lemas. Apa yang terjadi pada diriku, Ki? Kenapa aku berada di sini? Kau tidak apa-apa, Melur? Tidak, Ki. Tapi kenapa kakiku sukar untuk digerakkan? Mengherankan. Barusan Melur berteriak-teriak karena pengaruh itu tidak bisa aku usir dari tubuhnya. Tapi kenapa tiba-tiba jatuh terduduk? Seperti ada hembusan angin yang menotok jalan darahnya tadi. Kakiku seperti kesemutan. Apakah ini karena pengaruh ilmu dari cakar maut? Tidak, Melur. Sebetulnya aku tidak berhasil mengobatimu. Tapi di luar kubuku ada orang lain yang menolongmu dengan diam-diam. Ilmu totokan jarak jauh di kakimu itu, hingga kau terbebas dari pengaruh ilmu pelumpu daya penambah birahi. Siapakah kiranya yang datang ke sini? Sebentar, Melur. Aku akan mengundangnya masuk. Kisana yang di luar, silakan masuk ke dalam. Aku mengundangmu. Jangan malu-malu. Silakan, pendekar sakti. Kau berkenan masuk memenuhi undanganku. Silakan, silakan. Astaga, Raden Sakapalwaguna. Raden. Kiranya aku yang tua ini tidak menyangka akan kedatangan pendekar dari jauh. Selamat datang, Raden. Maafkan kehadiranku yang tiba-tiba ini. Dan maafkan kalau aku membantumu secara diam-diam, Ki Ageng Lindu. Salam hormatku. Tidak apa-apa, Raden. Kau masih orang sendiri. Kita berjodoh bertemu di tengah-tengah hutan ini. Kiranya angin apa hingga kau datang kemari, Raden? Maaf, Ki. Aku mengikutimu dari tepian hutan dekat gua persembunyian Anting Wulan. Oh, jadi kau tadi menyaksikan perkelahian Melur dan Cakar Maut? Iya, aku menyaksikannya. Tapi sewaktu Melur terdesak, semula aku mau menolongnya, tapi Ki Ageng telah mendahulunya. Ki Ageng, aku sedang dalam kesulitan. Ya, aku tahu. Pasti benda milik Anting Wulan yang sedang kau cari, bukan? Benar, Ki. Aku mencari laki-laki yang bernama Bandil dan istrinya yang bernama Lantri. Apakah Ki Ageng Lindu tahu orang tersebut? Kau berjodoh, Raden Saka. Kedua orang itu berada di tengah-tengah hutan ini. Kalau begitu, kita temui sekarang juga. Sabar dulu, Raden. Aku ingin tahu benda apakah yang sebenarnya dicari-cari olehmu itu. Lalu Raden Sakapalwaguna menceritakan tentang penemuan arca emas Dewa Siwa dan lenyapnya Anting Wulan yang diculik orang, serta tujuannya mencari sepasang permata yang tertinggal di desa Galintung. Siapa di luar? Aku Bandil, Ki Ageng. Bandil? Iya, Ki Ageng. Ayo terus masuk saja. Buka pintunya, tidak terkunci. Iya, Ki. Kenapa bajumu basah dan kotor, Bandil? Ki Ageng, istriku lenyap sewaktu kuantarkan ke sungai. Aku mencari-carinya, tidak ketemu, Ki Ageng. Tenang, tenang.

sebentar lagi kita akan memasuki perguruan jalan untuk membebaskan Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Cup, sayang. Tidur ya, manis. Cup. Sudah. Raden, bagaimana kalau kita berdua menyusup ke perguruan itu? Iya, usul yang baik. Marilah kita ke sana, Ki. Lantri biar di sini menunggu dikawal oleh Melur. Baik. Sekarang aku akan perintahkan kepada beberapa murid-muridku untuk mempersiapkan pertahanan di sekitar tempat ini. Baik, Ki. Ki Ageng Lindu atau si pengemis Budiman itu lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membuat pertahanan sementara selama ditinggalkan ke markas perguruan Jalak. Setelah itu bersama Raden Saka melesat ke arah perguruan Jalak. Kita tidak melihat satu penjaga pun berkeliaran di sekitar tembok perguruan ini. Ya, tapi kita harus berhati-hati. Siapa tahu ini merupakan siasat dari mereka untuk menjebak musuh-musuhnya yang akan masuk ke dalam. Benar dugaanmu. Shh. Aku mendengar seperti busur ditarik untuk melepaskan anak panah. Ya, ya, aku mendengarnya. Oh, awas Raden! Hai! Hai! Gunakan pedang Ki Ageng, berbahaya. Panah beracun. Ya, Raden. Ya. Ayo kita masuk ke dalam. Serangan mulai berkurang. Ayo. Ya. Selamat datang tamu-tamuku terhormat. Sungguh hebat kalian dapat menerobos kepungan pasukan berpanah. Tapi kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kepungan ilmu gelombang hitam. Lihatlah di sekitar kalian. Telah berdiri berlapis-lapis muridku yang menggunakan pedang dan tombak. Kijero, aku mengakui kehebatan murid-muridmu membidik anak panahnya. Tapi sayang, muridmu pengecut menyerang sambil bersembunyi. Murid-muridmu semuanya adalah kepompong. Tidak mempunyai arti apa-apa. Jangan menyesal, Kijero. Akan kuhancurkan semua murid-muridmu. Aku datang kemari akan menyelamatkan Anting Wulan. Telah kuduga pasti tujuanmu hanya itu. Tapi sayang kau tidak akan menemukan Anting Wulan di sini. Anting Wulan telah lenyap bersama angin Gunung Semeru. Jangan banyak bicara. Akan kusapu semua murid-muridmu. Hei, siap! Hayo murid, mulai menyerang. Ayo, siap. Jangan sampai dia lolos. Ayo. Dua pendekar tangguh melawan 40 orang lebih. Tapi satu pun tidak ada yang bisa melukai kedua pendekar itu. Raden Saka dan Ki Ageng Lindu mengamuk bagaikan banteng ketaton. Teriakan-teriakan kematian, kesakitan disambar pedang. Dan kini sepertiga murid-muridnya Kijero yang lainnya telah tewas. Hei, kenapa kalian mundur semuanya? Apakah kalian melihat hantu dan setan di siang hari? Ayo, maju kalian. Kijero, majulah. Jangan seperti orang bingung. Jangan sombong, Saka. Aku tidak takut mati. Nah, ini kau jaga. Tolong serangan. Percuma kau menjadi guru di sini, tapi seranganmu tidak ada artinya. Benar-benar kau membuatku marah, Raden Saka. Awas seranganku. Kau boleh berbangga dengan aji-ajianmu, tapi jagalah yang ini. Kijero mengerahkan seluruh ilmu yang dimiliki. Seperti harimau. Kijero dengan bernafsu mengeluarkan sebuah ilmu yang dimilikinya. Menerkam, menerjang, berjumpalitan seperti orang main akrobat. Sebaliknya Raden Sakapalwaguna menghindar, melompat, melayang bagaikan kupu-kupu berkejar-kejaran. Dan apa yang terjadi pada jurus ke-15? Dangku terpental. Kau hebat, Saka. Tapi aku belum menyerah. Nah ini, terima jarum-jarum pelenyap Sukma. Kau kewalahan dengan jarum-jarum terbangku, Saka. Nah, ini yang lainnya. Aku harus menggunakan ilmu kincir metu. Bukan main. Saka berputar-putar seperti kidal. Jarum-jarumku tidak ada yang melukai tubuhnya. Dia sakti. Sebaiknya aku lari saja. Hei, angin kosong! Lari semua! Awas, tunggulah pembalasanku, Saka! Hei! Tunggu, Kijero! Tunggu, Raden. Jangan dikejar. Biarlah. Kita cari dulu Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Kita telah ditipu oleh mereka. Anting Wulan tidak ada di sini. Semua ruangan telah kita periksa. Apa yang kita kerjakan selanjutnya, Ki Ageng? Kita ambil dulu Lantri. Dibawa kemari. Selanjutnya, kita melakukan pengejaran ke puncak Semeru ini. Ke puncak Semeru? Iya. Di puncak Semeru ini, ada tempat pemujaan yang sering dikunjungi oleh Ki Jero dan Jukendit. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengejar ke atas sana, Ki Ageng? Berbahaya. Banyak jebakan-jebakan maut. Walaupun kita mempunyai ilmu yang tangguh, tidak nantinya bisa menghindar dari serangan-serangan gelap murid-murid Ki Jero yang bersembunyi di antara batu-batu gunung. Jangan, Raden. Kita bersabar dulu. Ki Ageng pernah ke sana? Murid-muridku yang menyamar telah datang ke tempat itu. Raden, mungkin tadi tidak menyadari. Sebagian murid-murid Ki Jero ada yang menyerang Raden dengan tidak sungguh-sungguh. Aku tidak melihatnya, karena banyak sekali yang mengeroyokku. Nah, di antara pengeroyok-pengeroyok itu, yang sama-sama melarikan diri bersama Ki Jero adalah murid-muridku yang menyamar. Mereka memakai tanda ikat kepala hitam. Ki Ageng, jangan-jangan di antara yang kubunuh tadi ada muridnya? Tidak, Raden. Mereka tahu dan dapat mengatur jarak dalam melakukan penyerangan tadi. Kalau saja ada yang terbunuh, aku berdosa kepadamu, Ki Ageng. Kalau aku ceritakan lebih dahulu, tentu kau akan ragu-ragu menghadapi pengeroyok-pengeroyok itu, Raden. Benar, Ki Ageng. Aku berterima kasih kepadamu, Ki Ageng. Rupanya pengemis tongkat merah cabang kota Walingi sungguh-sungguh hebat. Tanpa bantuanmu, Ki Ageng, mana aku tahu tentang rahasia puncak Semeru ini. Nah, sekarang kita balik dulu mengambil Lantri dan muridku. Mari, Ki. Kita tinggalkan Raden Saka dan Ki Ageng Lindu. Dan kini kita temui Ki Jero sedang melapor kepada Nirambi di puncak Semeru. Keterlaluan. Menghadapi satu orang pun tidak berhasil. Percuma ilmu-ilmu yang kuturunkan kepadamu, Ki Jero. Kau juga, Yukendit. Sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Harap guru maklumi. Karena sebagian tenaga dalamku telah diserap oleh Anting Wulan. Jadi dengan tenaga yang tersisa, mana mungkin menghadapi Raden Saka, apalagi didampingi dengan seorang pengemis. Dengan seorang pengemis? Iya. Pengemis itu begitu hebat. Serangan anak panah yang beribu-ribu dapat dihalang-halanginya. Oh, berbahaya. Pasti mereka nanti akan menyerang kemari. Kita harus memindahkan tawanan ini ke tempat lain. Maksud guru, dipindahkan kemana? Ke alam yang tidak kelihatan oleh manusia. Oh, biarkan saja mati kedinginan di sini, guru. Anting Wulan tidak berharga lagi buat kita. Kita sudah bersusah payah membawanya kemari. Tapi secuil pun kita tidak mendapatkan keterangan dari mulutnya. Ki Jero, aku mempunyai maksud lain terhadap Anting Wulan. Aku akan minta tebusan kepada gurunya, Resi Wanayasa. Nah, itulah maksudku. Masih banyak cara untuk mengorek keterangan darinya. Apakah itu mungkin terjadi, guru? Sementara kita ini masih kewalahan menghadapinya dalam keadaan terluka. Ki Jero, jangan kau mengecilkan gurumu. Nah, aku telah menyiapkan sesaji ini untuk memanggil sahabatku. Ayo, kau berdua duduk saja menyaksikan pertunjukan yang akan membuat kalian bangga akan kesaktian gurumu. Ayo, duduklah Ki Jero, Kendit. Iya, Guru. Nah, dupa telah terbakar. Sekarang akan kuiringi dengan pembakaran kemenyan ini. Langit biru, laut biru, gunung-gunung berhias pohon menghijau, air, udara dan angin. Aku Nirambi memanggil sahabatku Gontayangan. Aku memanggil sahabatku Gontayangan. Datanglah, datanglah Gontayangan. Sayang sekali, Nirambi melakukan upacara di kamar lain, bukan di depanku. Kalau saja di sini, akan kuhalangi dan kipas yang dipegangnya akan kurampas. Ah, sekarang pun aku bisa melepaskan diri. Tapi apakah tidak membahayakan diriku kalau aku mengerahkan tenaga inti yang belum pernah aku pergunakan ini? Aku khawatir racun-racun itu cepat menjalar ke jantungku. Aku ganggu saja dari sini. Terbukalah pintu kamar itu. Hiya! Oh, Guru, pintu itu terbuka sendiri. Oh, setan kau, Ki Jero. Bukan diam saja. Acaraku jadi berantakan. Konsentrasiku buyar gara-gara kau berteriak. Maafkan aku, Guru. Aku tidak sengaja. Pasti ini perbuatan Anting Wulan untuk mengacaukan kerjaku. Benar-benar perempuan itu ingin kuhajar. Anting Wulan, benar-benar kau perempuan iblis. Kau mengganggu acaraku. Kau harus kulenyapkan hari ini juga. Nah, terpancing juga Nirambi. Ia keluar membawa kipas dari kulit. Ya, akan kumusnahkan kipas itu. Anting Wulan, kau tidak dengar suaraku. Jangan salahkan aku kalau Resi Wanayasa menyesal melihat muridnya tewas di tanganku. Kau lihat ini, selendang beracun. Tubuhmu akan terkapar bila terkena sabetan selendang ini. Selendang perak. Jadi, Nirambi ini si selendang perak yang telah menggegerkan dunia persilatan. Tapi kenapa masih hidup dan membela golongan hitam? Bukankah selendang perak dari golongan putih? Tentu kau bertanya-tanya tentang senjata yang kupegang ini. Nah, Anting Wulan, pemilik selendang ini yang berjuluk selendang perak telah tewas di tanganku. Dan senjata ini telah kumiliki. Kau juga akan bernasib sama dengan si selendang perak. Aku harus berhati-hati dan terpaksa melepaskan diri dengan sekuat tenaga kalau selendang itu disabetkan ke tubuhku. Anting Wulan, ini, kau rasakan sabetan selendang perak beracun. Untuk saja sabetan ini meleset. Sekarang waktunya aku melepaskan diri. Akan ku coba membobolkan ikatan-ikatan kedua tangan dan kakiku. Hiat. Tidak mungkin kau dapat melepaskan dan memutuskan rantai-rantai pengikat itu. Tidak mungkin. Astaga, darah hitam kental. Aku harus bertahan. Kau berhasil melepaskan ikatan-ikatan itu. Tapi kulihat kau kesakitan. Tentu tenaga dalammu telah kau kuras hingga kau tak bisa menahan sakit di dalam tubuhmu, Anting Wulan. Nirambi, ayo, kau sabetkan lagi selendang perak beracun itu. Ayo, Nirambi. Walaupun aku terluka, aku masih mampu untuk melawanmu. Aku tidak takut mati, Nirambi. Ayo. Tikus kecil, kau mau pamer. Nah, kau jaga ini, sabetan selendangku. Tahan, Nirambi. Hebat juga pukulan balasanmu, Anting Wulan. tapi pukulanmu seperti semut menggigit. Ayolah, sabetkan lagi serendangmu itu. Ayo sabetkan lagi. Baik, Anting Bulan. Awas, sedikit. Nah, sekarang serendangmu telah melilit tanganmu. Tapi kenapa racun-racun perak tidak mempan kepadaku nih, Rambi? Hah? Kenapa? Racun di ujung selendang perak ini tidak mempan lagi. Gila. Ilmu setan telah kau pergunakan. Benar-benar kau manusia setan. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Setiap lawanku yang menyentuh selendangku ini pasti tewas atau setidaknya akan keracunan. Kulitnya akan terkelupas. Tapi kau tidak apa-apa. Anting Bulan, benar-benar kau lawanku yang tangguh. Aneh, aku tidak merasakan ada racun menjalar di dalam tubuhku ini. Ini kesempatanku untuk mengeluarkan racun-racun yang mengeram di dalam tubuhku lewat selendang yang melipat tanganmu ini. Hup. Nah, tariklah selendangmu nih, Rambi. Gila, selendangku seperti kelebel keras. Ilmu apa lagi yang kau pergunakan nanti bulan? Astaga, kau tidak bergeming sedikit pun. Kau tegar seperti gunung. Darahku sekarang mengalir keras. Ya, seperti disedot oleh selendang ini. Kutahan saja, supaya jangan semuanya tersedot. Biarlah racun-racun saja yang tersedot selendang ini. Hiat! Kau kepayahan nanti bulan. Nah, rasakan ini, jarum-jarumku. Pasti kau akan lumpuh kalau tertusuk oleh jarum racun seribut ular kobra. Hiat! Berbahaya sekali. Hiat! Tangis anaknya Lantri membuat hatiku tidak karuan. Aku tidak tega untuk mengajaknya ke Semeru. Ki Ageng Rindu yang bisa memutuskan semuanya. Ya, Anting Wulan harus segera diselamatkan. Raden, setelah kurunungkan baik buruknya, terpaksa kita mengajak Lantri ke Semeru. Apapun yang terjadi, kita harus menjaganya. Daripada kita menunggu esok atau kapan, karena Anting Wulan segera diselamatkan. Kalau tidak, marah bahaya akan terus merajalela. Mungkin ini sudah kehendak dewata demikian. Ki Ageng, tapi kalau aku mendengar anaknya menangis, rasa-rasanya aku tidak tega untuk membawanya serta ke Semeru. Ini terpaksa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa kehendak dan haknya Lantri. Aku dan Melur akan mendampinginya. Sekarang kita berangkat ke sana. Baiklah, Ki Ageng Rindu. Kalau memang halnya demikian, kita tidak bisa menolak perjalanan ini. Anting Wulan harus diselamatkan. Lihatlah, tubuhmu sekarang dialiri darah hitam. Keringatmu tidak menetes lagi. Tentu nyawamu akan segera lenyap dimakan waktu. Tapi sebelum semuanya terjadi, alangkah baiknya kau serahkan pusaka arca emas itu atau keterangan di mana kau sembunyikan benda itu, Anting Bulan. Nik Rambi, apapun yang kau lakukan terhadapku akan sia-sia. Kalau aku mati, benda itu tidak akan kau dapatkan. Apalagi aku masih hidup. Jangan harap kau akan bermimpi naik ke surga, Nik Rambi. Anting Bulan, apakah kau tidak menyesal nanti jika yang kau tinggalkan, maksudku Raden Saka Palwaguna, mempunyai kekasih lagi? Sementara kau terbaring di kubur, kekasihmu bersenang-senang dengan perempuan lain. Nik Rambi, kau jangan banyak bicara. Lakukanlah kehendakmu di sini. Aku, Anting Wulan, tidak takut mati. Mati buatku sebuah perjalanan menuju nirwana. Ketimbang hidup sepertimu, tidak punya tujuan. Apalah artinya hidup bila untuk kejahatan, Nik Rambi? Seharusnya kau yang setua itu menyadari, ujungnya perjalanan manusia ialah kebajikan. Jangan mengajari aku, Anting Wulan. Kau perempuan sombong yang bangga akan kesaktianmu. Tapi di puncak Semeru inilah kau tidak berdaya. Di sini ajalmu sampai, Anting Wulan. Tapi aku inginkan kematianmu itu pelan-pelan.